السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. فلا عدوان إلا على الظالمين. والعاقبة للمتقين. وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Sebelum masuk kepada pembahasan yang kedua, Al-Qiyamatul Kubra, telah sampai kepada kita berita tentang wafatnya Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi rahimahullahu ta'ala. Ba'dal Isya barakallahu fikum malam ini, setelah beliau berobat di Riyadh, beliau kemudian dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin Ahlu Sunnati wal Jamaah akan bertanya tentang sikap seorang Sunni Salafi, Sunniyah Salafiyah, terhadap beliau rahimahullahu ta'ala. Ulama kita telah memberikan jawaban kita dalam hal ini, ditulis oleh Al-Syeikh Fawaz bin Ali Al-Madkhali hafizahullah. Tatkala beliau menelpon kepada Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, memberitakan tentang wafatnya Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi. Lalu kata Syekh Fawaz bin Ali Al-Madkhali, saya bertanya kepada beliau ai Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali anil mawqif as-sahih, tentang sikap yang benar terhadap beliau rahimahullahu ta'ala. Wa Syekh barakallahu fikum memberikan jawaban hafizahullah Al-Syeikh Al-Wusabi, salafiyun wa qad afdha ila ma qaddam rahimahullah. Al-Syeikh Al-Wusabi salafi dan telah berlalu dembawa apa yang dia telah lakukan di dunia. Maka adapun wa ma akhta'a fihi alaina, apa yang beliau telah lakukan dari kekeliruan dan kesalahan atas kita, fa ana musamihuhu, maka saya memberikan maaf kepadanya. Wa as'alullaha an yaghfira lahu, dan saya meminta Allah kepada Allah Jalla wa'ala untuk mengampuninya. Al-Syeikh Fawaz bin Ali Al-Madkhali hafizahullah meminta izin untuk menulisnya ucapan beliau dan menyebarkannya. Al-Syeikh Muhammad hafizahullah ta'ala mengatakan la mani'a min dhalik, tidak ada larangan untuk menyebarkan ucapan beliau barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah, ini sesungguhnya sebuah pendidikan buat kita ahlus sunnati wal jamaah. Pendidikan yang besar dari ulama una rahimani wa rahimakumullah. Dan mungkin telah sampai kepada ikhwanuna kekeliruan dan kesalahan beliau rahimahullahu ta'ala. Maka ulama kita juga mengingatkan. Adapun masail ilmiah al-manhajiyah yang keliru pada diri beliau, fayubayyanu fiha al-haqqu biadillatihi. Kewajiban kita adalah menjelaskan kebenaran dengan dalil-dalilnya. Dan yang kedua, kita ini alhamdulillah bukan berjalan di atas manhaj haddadiyah al-ghulat alladhi la yatarahhamuna ala man khalafahum. Kita ini alhamdulillah, kata Al-Makki, ya belum jelas apa yang dimaksud, siapa yang dimaksud Al-Makki, namun beliau menukilkan ucapan Asy-Syaikh Fawaz yang mendengar dari Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Alhamdulillah, kita ini bukan orang yang bermanhaj manhaj haddadi yang tidak memiliki tarahum, rahmat kepada siapa yang menyelisih mereka. Artinya apa yang diperlihatkan oleh ulama una barakallahu fikum terhadap kekeliruan dan kesalahan itu atau terhadap diri beliau, untuk kemudian menjawab bahwa mereka bukan memiliki manhaj seperti manhaj al-haddadiyah. Yang ketiga yang kita bisa ambil barakallahu fikum pelajaran, inilah dia apa yang dilakukan oleh ulama una barakallahu fikum ahlus sunnati wal jamaah, merupakan manhajus salafil wasat alladhi la ghuluwa wa tanaffu'a fihi. Tidak ada sikap ghulu, tidak ada sikap berlebih-lebihan, tidak ada sikap japa, kasar, tidak memberikan maaf, dan juga tidak ada manhaj tamyiz, membiarkan kekeliruan dan kesalahan. Apalagi kalau memberikan pembelaan terhadap kekeliruan dan kesalahan. Rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kata beliau, Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita untuk berjalan di atas manhajus salafil wasat yang tidak ada ghulu padanya, tidak ada sikap kasar padanya, jafa, keras, wa tamyi', dan tidak ada sikap tamayyu', barakallahu fikum, mengkaburkan kesalahan seolah-olah tidak salah, mengkaburkan al-haq seolah-olah salah. Itu tamyiz namanya. Kita tidak dididik oleh manhaj kita rahimani wa rahimakumullah. Tentu ini sebagai nasihat bagi orang-orang yang membela kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh ulama-ulama kita barakallahu fi. Bagaimanapun tingkat ilmunya dan keilmuannya, tingkat keulamaannya, kalau memang salah maka harus dikatakan salah barakallahu fi. Jangan sampai kita membela kesalahannya dengan mengangkat-ngangkat individu orang yang salah. Itu adalah bukan manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Walhamdulillah, Terakhir yang perlu saya sampaikan kepada ikhwan dan akhwati, disinilah buah yang kita memetiknya. Dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang besar, ulama di antara kalian. Kalau sekiranya kita tidak berjalan bersama akabir dan kita lepaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan terjungkir balik di atas kesalahan dan kekeliruan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ketika alim melakukan kekeliruan dan kesalahan, Allah jalla wa ala masih memberikan kita hidayah untuk berjalan bersama ulama'ul kibar. Allah jalla wa ala memberikan jalan keselamatan pada diri kita. Barakallahu fikum. Wallahi ya ikhwan, banyak orang-orang yang dulu berjalan bersama kita, bahkan di awal-awal terkenal pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan karya Syekh Rabi hafizahullah, menjadikan karya Syekh Muhammad bin Hadi sebagai hujjah di hadapannya untuk menjelaskan kebatilan turatiyin, barakallahu fikum, sururiyin. Namun sekarang mereka rahimani wa rahimakumullah termakan, bahkan barakallahu fikum, tidak lagi memberikan kepercayaan yang penuh kepada alimnya, walaupun mungkin pada ucapannya masih menukilkan bimbingan ucapan ulama kita yang kita sebutkan tadi, min kibarul ulama, tetapi sikapnya adalah tidak menunjukkan ketulusan dia untuk kembali kepada ulama. Misalnya dari peristiwa fitnah yang menimpa dan ujian sekarang ini yang terjadi dan menimpa ulama-ulama yang ada di Yaman, ujian besar, barakallahu fikum. Banyak yang berguguran ya akhwat, banyak barakallahu fikum yang berguguran, rahimani wa rahimakumullah, dengan alasan dia kan adalah ulama, dengan alasan barakallahu fikum dia juga ulama, dia mengerti. Faya akhi fillah, tidak semua ulama itu menjadi rujukan di masa-masa fitnah. Camkan baik-baik ucapan ulama-una. Tidak semua di masa fitnah itu turun lalu semua ulama akan menjadi rujukan. Allah Jalla wa'ala akan memilih dan mengangkat orang-orang di masa fitnah itu akan menjadi rujukan. Bahkan ulama kita menjelaskan betapa banyak orang-orang yang sudah tua umurnya min ulama harus mengembalikan urusannya kepada ulama yang masih berumur muda yang memang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk menjadi barakallahu fikum penyelamat di masa-masa fitnah itu turun. Jadi salah anda kalau melirik dan berhujjah dia adalah ulama, dia adalah ulama. Fa'lam ya akhi, di dalam ujian dan cobaan itu turun, tidak semua barakallahu fikum ulama itu bisa menjadi rujukan. Fitnahnya Abul Hasan Al-Ma'ribi di Yaman harus mengembalikannya kepada memang ahlinya. Fitnah Yahya Al-Hajuri di Yaman sekali lagi harus mengembalikan kepada ahlinya, barakallahu fikum. Fitnah besar sekarang yang melanda di Yaman, semestinya anda belajar dari sebelumnya, harus mengembalikan, barakallahu fikum, kepada ahlinya. Mungkin kita akan mengatakan, loh, ucapan ini bukankah tangkisun, sikap peremehan dan pelecehan terhadap ulama? La abada, sama sekali tidak, barakallahu fikum. Para ulama telah memberikan contoh, rahimani wa rahimakumullah. Di saat fitnanya Hajjaj ibnu Yusuf al-Thaqafi, Allah Jalla wa'ala memunculkan al-imam al-Hasan al-Basri, wa huwa imamun fil fitani. Dia adalah imam di masa fitnah, rahimani wa rahimakumullah. Imam al-Hasan al-Basri rahimani wa rahimakumullah, ketika terjadinya fitnah ibnu As'ad yang melakukan pemberontakan terhadap Hajjaj ibnu Yusuf, tiga penggede datang kepada Al-Hasan al-Basri meminta fatwa, bimbingan, pembolehan untuk keluar melakukan pemberontakan kepada Hajjaj ibnu Yusuf al-Thaqafi al-Zalim yang zalim. Tiga orang ini datang ke majlisnya Al-Hasan al-Basri menyebutkan tentang kejahatan Hajjaj ibnu Yusuf, membunuh orang yang berdarah dingin, merampas hak harta harta, menghancurkan martabat wanita dan yang semisalnya, kejahatan disebutkan. Dengarkan bimbingan Imam fil fitani Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, barakallahu fikum, saya berpendapat jangan kalian keluar melakukan pemberontakan. Kembali memberikan alasan kekejaman, kejahatan yang dilakukan oleh Hajjaj ibnu Yusuf al-Thaqafi. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, kalau ini merupakan hukuman dan azab dari Allah kepada kita, hukuman Allah Jalla wa'ala tidak akan bisa dikalahkan oleh pedang-pedang kalian. Kalau ini merupakan hukuman dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, maka hukuman Allah Jalla wa'ala tidak bisa dikalahkan oleh pedang-pedang kalian. Allahu Akbar. Kalian harus kembali kepada Allah. Kalian harus bertaubat kepada Allah Jalla subhanahu. Yang kedua, kalau ini merupakan ujian dari Allah Jalla wa'ala dan cobaan, tidak ada kewajiban bagi kalian kecuali bersabar. Kalau ini merupakan cobaan dan ujian yang Allah Jalla wa'ala turunkan, tidak ada kewajiban bagi kalian kecuali untuk bersabar. Menerimakah tiga orang ini? Menerimakah tiga orang ini barakallahu fi? Keluar dengan sikap mengentengkan dan meremehkan bimbingan al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, ikut di dalam peperangan. Tidak ada yang tersisa dari ketiga orang tersebut barakallahu fikum. Imam al-Hasan al-Basri imamun fil fitani. Tatkala Imam Ahmad rahimahullah mendapatkan ujian tentang keyakinan Al-Quran itu adalah makhluk, ijtama'a fuqaha'ul Baghdad, ijtama'a fuqaha'ul Baghdad, para ahli fatwa, ahli ijtihad sekota Baghdad semuanya berkumpul bermusyawarah dan sepakat untuk melakukan pemberontakan kepada khalifah. Alasannya karena para ulama telah terbunuh di tangannya. Sepakat mereka barakallahu fi. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala imamun barakallahu fikum. Lalu kemudian mengatakan kepada mereka, saya berpendapat agar kalian jangan keluar melakukan pemberontakan, karena ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberikan alasan. Para ulama telah banyak yang terbunuh. Barakallahu fikum. Apa jawaban Al-Imam Ahmad rahimahullah? Terbunuhnya ulama-ulama itu adalah fitnatun khasah. Fitnah yang bersifat khusus. Adapun bila pedang sang khalifah telah terhunus. Apabila pedang khalifah sudah terhunus, akan menimbulkan fitnatun ammah. Akan menimbulkan fitnah yang bersifat menyeluruh. Bukan cuma ulama-nya yang akan dibunuh. Tetapi orang yang tidak berdosa akan dibunuh apabila pedang sang khalifah telah terhunus. Fahamlah mereka. Al-Imam Ahmad memberikan bimbingan keselamatan kepada mereka. Ini dalil ulama kita. Tidak semua jadi rujukan di masa fitnah itu turun. Barakallahu fikum. Walhamdulillah. Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dengan berjalannya kita bersama ahlinya di masa fitnah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa memberikan kita hal ini sampai kita bertemu dengan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Karena ujian dan cobaan tidak akan berakhir. Barakallahu fikum. Selama kita hidup di dunia ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, inilah sikap yang selamat di dalam bermanhaj, berjalan bersama akabirul ulama, menerima bimbingan mereka. Kita selamat. Barakallahu fikum. Rahimallah. Semoga Allah Jalla wa Ala merahmati Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi. Dan sebelum wafatnya, beliau menulis barakallahu fikum tentang bagaimanakah tarajuknya terhadap pujiannya terhadap ulama-ulama yang ada di mamlakah. Barakallahu fikum. Termasuk di dalamnya pujiannya terhadap Al-Syeikh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Maukib kita yang sahih, kalau nanti antum mendengar berita itu seperti yang kita bacakan. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah, melangsungkan pembahasan kita pada siang hari ini terkait dengan pembahasan yang kedua, al-qiyamatul kubra, kiamat yang besar. Barakallahu fikum. Kiamatul kubra adalah kiamat, hari akhir dari kehidupan dunia ini, yang setelah itulah pembangkitan manusia dari alam kuburnya untuk dihisab dan diberikan imbalan-imbalan oleh Allah Jalla wa Ala. Faedah yang kedua, apabila kita menemukan di dalam Al-Quranul Karim Allah Jalla wa Ala menyebut kata-kata as-sa'ah, hari kiamat, maka yang dimaksud adalah al-qiyamatul kubra. Contohnya, yas'alukan nasu anis sa'ah, orang akan bertanya kepadamu tentang kiamat. Maka yang dimaksud ini dengan kiamat di sini adalah qiyamatul kubra, kiamat besar. Seperti firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'ah, telah dekat as-sa'ah, waktu. Waktu yang dimaksud di sini adalah qiyamatul kubra. Sungguh barakallahu fikum. Ayat-ayat Al-Quranul Karim telah menunjukkan tanda-tanda kedekatan datangnya hari kiamat. Hadis-hadis sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan pula akan dekatnya hari kiamat tersebut. Bahkan munculnya asyratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, baik yang kecil, yang kecil barakallahu fikum. Semuanya ini menunjukkan tentang dekatnya hari kiamat dan dekatnya berakhir kehidupan dunia ini barakallahu fikum. Allah Jalla wa Ala menjelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 1. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allah Jalla wa Ala berfirman, sungguh telah dekat buat manusia ini hari penghisaban mereka. Telah dekat buat manusia ini hari penghisaban mereka. Namun mereka berada di dalam kelalaian di dunia. Mu'ridun, mereka berpaling dari kehidupan akhirat. Allahu Jalla wa'ala menyebutkan demikian barakallahu fikum. Ayat ini sebagai dalil tentang dekatnya hari kiamat. Wa qala ta'ala, Allahu Jalla wa'ala berfirman, wa ma yudrik la'alla sa'ata takunu qariba. Allahu Jalla wa'ala mengatakan kepada nabinya, tidakkah engkau mengetahui tentang kedekatannya atau la'alla sa'ah. As-sa'ah sudah kita sebutkan, bila utliqa, dilepas dan tidak terikat, maka yang dimaksud adalah kiamatul kubra, dekat terjadinya, kata Allah Jalla wa'ala. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Dalam surat Al-Ma'arij, mereka menyangka dan menduga dan mengira itu jauh, namun kami menganggapnya qariba, kata Allah Jalla wa'ala, dekat hari kiamat tersebut. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sungguh telah dekat hari kiamat ini, dan sungguh bulan insyaqqa telah terpecah. Peristiwa barakallahu fikum, kejadian di masa Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, di saat orang-orang kafir menuntut sebuah keanehan dan keajaiban yang mereka tuntut untuk membuktikan kebenaran risalah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Allahu Jalla wa Ala membuktikannya barakallahu fikum. Bulan terpecah. Kemudian turun kepada Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Satu masuk dari lengan sebelah kanan riwayatnya, dari sebelah kiri riwayat pecahan yang lain. Lalu keluar kembali. Bulan itu bersatu kembali barakallahu fikum. Mereka dipenuhi oleh Allah permintaan mereka atas pendustaan mereka terhadap Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada faedahnya sedikit pun. Ketika bulan itu kembali kepada posisinya, mereka tetap kafir kepada Allah. Bahkan menuding bahwa Muhammad telah memperlihatkan ilmu sihirnya. Nas'alullah salamatal afiyah. Kekufuran barakallahu fikum. Tentu ini sebagai pelajaran penting. Kekufuran itu adalah agama satu, sebagaimana kesesatan itu adalah satu agama. Nas yang jelas, dalil yang terang benderang, tidak akan masuk ke dalam akalnya. Karena memang asas penerimaan dalil ini sudah tidak ada pada dirinya barakallahu fikum. Sehingga antum bawakan dalil kepadanya yang terang benderang, selama dia masih ada zaik-zaik penyimpangan dan penyelewengan pada hatinya, tidak akan menerima hujah yang terang benderang yang engkau bawa barakallahu fikum. Agar kita menyadari memang kesesatan itu adalah satu bentuknya, pemain-pemainnya yang berbeda. Kemudian beliau mengatakan, rawal Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu ana was-sa'atu kahatay. Saya diutus oleh Allah Jalla wa Ala dengan datangnya hari kiamat kahatain. Beliau mengisyaratkan kepada dua telunjuk beliau lalu merenggangkannya. Demikian saya diutus dengan hari kiamat, jaraknya demikian. Maksudnya dekat, barakallahu fikum. Dalam riwayat Imamul Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ajalukum fi ajalin min khala minal umami ma baina salatil asri wa maghribis syamsi." Sesungguhnya ajal-ajal kalian, keberakhiran hidup kalian dibanding dengan umat-umat terdahulu, antara salat asar dan tenggelamnya matahari. Berakhir total. Maksudnya dekatnya hari kiamat, barakallahu fikum, antara salat asar dan maghribis syams, tenggelamnya matahari, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkait dengan peristiwa yang akan terjadi dalam hari kiamat yang kita akan baca dari nas-nas Allah, nas-nas Al-Qur'anul Karim, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, kaifa an'amu wa sahibus sur qadil taqamal qarna wastama'al udun mata yu'maru bin nafaq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana saya akan bernikmat-nikmat sementara pemegang trompet, kata beliau, qadil taqamal qarna, telah meletakkan trompet itu di mulutnya, telah meletakkan iltaqamal qarn di mulutnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wastama'al udhun, telinga terus berjaga-jaga, mata yu'mar bin nafhi, kapan diperintahkan untuk kemudian meniupnya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, kama akhrajahu al-Imam Tirmidhi min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala, wal hadis sahih kama sahahu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana saya akan bernikmat hidupnya sementara pemegang sur trompet sudah meletakkan trompet itu di mulutnya, telinga terus berjaga-jaga menunggu dan mendengar kapan diperintahkan untuk meniupnya. Qalu, para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain berkata, famadza naqulu ya Rasulullah, apa yang kita ucapkan ya Rasulullah, apa yang kita katakan ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qulu, katakan oleh kalian, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fahasbunallahu wa ni'mal wakil. Bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ucapan yang kita harus persiapkan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ayo, siapa yang rajal yang mengatakan saya, sebelum saya tunjuk, saya akan nunjuk yang sembunyi kepalanya, yang ketakutan ya terlihat di mukanya. Siapa dulu yang mengatakan saya mau bertanya, ayo. Aduh, tidak ada laki-laki ya. Ayo, man saya kulu ana. Aina rijal. Jadi kata rijal ini jangan diambil mafhum mukhalafahnya. Kalau antum ambil mafhum mukhalafahnya, antum sendiri yang menanggung. Hat. Hayya man rijal. Saya mau bertanya sekarang ini. Rasul alaihi salatu wassalam menyuruh untuk mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ayo. Tidak ada. Hah? Kalau Syekh Mukbir rahimahullah rahmatan wasi'ah, faya ikhwan, ainar rijal, indi su'al kabir, kabir, kabir, kata beliau. Kalau ini pertanyaannya kecil-kecil, tidak besar kok. Hah? Ayo. Siapa yang siap untuk menjawabnya? Hah? Masya Allah, jazakallah khair. Pertama pertanyaannya, hasbunallahu wa ni'mal wakil, apa artinya? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Oke. Okay. Hasbunallah. Apa? Hasbuna itu artinya hasbuna, cukup bagi kami Allah Jalla wa'ala, wa ni'mal wakil, dia adalah sebaik-baik tempat mengembalikan urusan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, siapa yang akan menjawabnya? Ayo. Masih pertanyaan ini. Bukan ujian loh. Mengingatkan yang sudah lupa. Membangunkan yang ngantuk-ngantuk. Tayyib, jazakallah khair. Ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil telah diucapkan oleh dua rasul dari rasulnya Allah Jalla wa'ala dalam peristiwa yang menakutkan dan berbeda. Ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil telah diucapkan oleh dua nabi dan rasulnya Allah Jalla wa'ala dalam ujian dahsyat. Berbeda ujiannya, barakallahu fi. Siapa dua nabi tersebut? Allahumma sallam. Al-munafiqun. Ahsanta barakallahu fikum fi ilmi. Kalimat ini barakallahu fikum, ucapan yang dikeluarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api, rahimani wa rahimakumullah. Ucapan Nabi Ibrahim hasbunallahu wa ni'mal wakil. Antum bisa bayangkan kayu yang menggunung, barakallahu fikum, siapa yang paling dekat ketika disulut apinya, lalu api yang menggunung, barakallahu fikum, siapa yang paling dekat dan siapa yang akan melempar Nabi Ibrahim ke dalamnya dengan tangannya? Maka kata al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, mereka menyiapkan manjalik untuk melempar Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ke dalam api. Tahu manjalik kan? Hah? Loh. Tapel raksasa. Adik raksasa barat tahu bagaimana badannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lalu kemudian untuk dilempar ke dalam api harus memakai manjanik ini dari jarak yang jauh. Bagaimana ngeri panasnya barakallahu fiik. Tetapi apa yang bisa diperbuat oleh api? Wa api itu di tangannya Allah Jalla Subhanahu. Allah mengatakan kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Selesai urusan. Api yang mereka takut mendekat bagi Nabi Ibrahim menjadi dingin, adem, ayem di dalamnya. Allah Jalla wa ala yang memberikan bantuan. Ucapan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kedua, ucapan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, di saat kaum munafikin mencoba merongrong jiwa keberanian pada diri Rasul alaihissalatu wassalam dan para sahabatnya barakallahu fiik, dengan mengungkit bahwa mereka adalah kaum yang besar, mereka telah berkumpul bersatu padu, menanamkan rasa takut kepada Rasul dan kaum mukminin. Kalimat yang keluar dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allahu jalla wa ala, dan Dia adalah sebaik-baik tempat mengembalikan urusan. Ma'asyiral ikhwa wal akhwati, muslimin dan muslimat yang saya muliakan, kedua barakallahu fikum, terkait dengan nafakh, yaitu ditiupnya trompet itu rahimani wa rahimakumullah, yaitu dua kali barakallahu fikum, nafkha sa'iq wa imatah. Tiupan pertama adalah tiupan untuk sa'iq, menjadikan seluruh makhluk ini barakallahu fikum pingsan. Lalu kemudian wa imatah, mematikan mereka rahimani wa rahimakumullah. Dan tiupan yang kedua adalah ba'ah, membangkitkan kembali rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tatkala ditiupnya sangkakala yang pertama, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ay qala an-nabi alaihi salatu wassalam, Allahu jalla wa ala menggenggam langit dengan tangan kanannya, menggenggam dunia ini dengan tangan yang lain. Lalu kemudian Allahu jalla wa ala mengatakan, ay anal maliku, aynal jabbarun, aynal mutakabbirun. Di saat tiupan yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatwillahu samawati yawmal qiyamati ya'khuduhunna biyadihil yumna thumma yakulu anal maliku aynal jabbarun aynal mutakabbirun thumma yakwi al-arba thumma ya'khuduhunna biyadihil ukhra thumma yakulu anal malik aynal jabbarun aynal mutakabbirun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu jalla wa ala melipat langit dan menggenggamnya dengan tangan kanannya. Lalu kemudian Allahu jalla wa ala berfirman, saya adalah raja, mana para orang-orang yang angkuh di muka bumi, mana mereka orang yang sombong, orang-orang sombong di muka bumi. Lalu kemudian Allahu jalla wa ala melipat barakallahu fikum bumi dan menggenggamnya dengan tangan yang lain. Lalu kemudian Allahu jalla wa ala mengatakan, anal malik aynal jabbarun aynal mutakabbirun. Allah Jalla wa'ala memperlihatkan keagungannya, kemahabesarannya, kekuatannya, kemampuannya barakallahu fikum. Pada hari tidak berguna lagi kedudukan dulu di dunia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentunya barakallahu fikum. Jangan sampai di antara kita muslimin dan muslimat berdoa ingin menyaksikan peristiwa yang mengerikan tersebut. Jangan. Jangan berdoa barakallahu fikum karena Allah bercerita tentang ngeri dan dahsyatnya hari kiamat mau jadi penonton. Jangan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yaqul, "La taqumu as-sa'atu illa ala syiraril khalqi." Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di atas sejahat-jahat manusia. Kep maknanya dijelaskan oleh ulama una. Ketika Allah Jalla wa'ala mengutus angin yang sangat-sangat lembut, lebih dari kain sutra, masuk melalui abah ketiak-ketiak manusia yang beriman dan yang berada pada iman, iman yang berada pada dirinya walaupun sebesar zarrah, lebih kecil, Allah akan mewafatkan dia dengan udara angin yang dikirim oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga tersisa di dalamnya adalah sejahat-jahat manusia. Di atas itulah Allah Jalla wa'ala menghancurkan dunia ini dengan kehancuran yang sangat dahsyat. Jangan sampai ya Allah berikan saya kesempatan untuk menyaksikan ya hari kiamat. Jangan. Ya, sejahat-jahat manusia yang akan menghuni dunia ini. Lalu kemudian di atas mereka Allah goncangkan dunia ini dengan goncangan yang sangat dahsyat. Allah bercerita tentang kondisi kiamat barakallahu fi, agar kita menyadari manusia ini segala peristiwa yang mengerikan dan menakutkan di dunia ini itu belum seberapa dibanding dengan kejadian dan peristiwa hari kiamat. Rahimani wa rahimakumullah. Fahal min mu'tabir. Apakah masih ada yang mau belajar peristiwa tsunami yang mengerikan, memakan sekian ratus ribu? Iya, ada ratusan ribu apa? Ratusan ribu barakallahu fik. Kemudian gempa yang menggoncangkan, ternyata itu belum seberapa rahiman wa rahimakumullah dibanding dengan peristiwa yang Allah ceritakan tentang kejadian hari kiamat. Saya ambil pertama dalam surat Al-Zalzalah, Allah Jalla wa'ala mengatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasduru an-nasu ashtata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Apabila dunia ini digoncangkan dengan goncangan yang kuat, lalu karena goncangan yang kuat itu juga dunia mengeluarkan apa yang dikandungnya. Apa yang dikandung barakallahu fikum oleh dunia tersebut dari berbagai macam bentuk, laharnya barakallahu fi, bebatuan yang ada padanya, minyak, semuanya dikeluarkan. Dan dikeluarkan pula darinya al-amwat, yang sudah meninggal dunia. Bumi memuntahkan isinya barakallahu fi. wa qala al insanu ma laha. Lalu manusia terheran, ada apa dengan dunia ini? Sudah menemukan kegoncangan yang sangat dahsyat. Lalu kemudian bumi memuncratkan dan mengeluarkan, memuntahkan segala apa yang dikandungnya. Sampai mayat-mayat barakallahu fikum dimuntahkan. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Pada hari itulah dunia menceritakan berita-beritanya bahwa Rabb-nya lah yang telah mewahyukan kepadanya. Kemarin manusia itu menginjak bumi, bermaksiat di atasnya, melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Maka pada keputusannya Allah Jalla wa'ala mewahyukan kepada dunia ini untuk kemudian terjadi goncangan yang sangat dahsyat. Maka di saat itulah manusia bermunculan dan mereka berbondong-bondong untuk melihat amal yang dia telah kerjakan. Barang siapa yang melakukan sekecil apapun dari kebaikan, kata Allah Jalla wa'ala, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan sekecil apapun, maka dia akan melihatnya, kata Nabi, kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, bila dunia ini digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, yasqutu ma 'alaiha min bina'in wa 'alamin fandaddaqu jibaluha. Kalau dunia ini sudah digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, maka akan berjatuhan segala apa yang dibangun di atasnya. Gunung-gunung barakallahu fikum akan runtuh semuanya. Lalu goncangan apa itu barakallahu fikum? Belum pernah terjadi di dunia ini menggoncangkan dan menghancurkan gunung-gunung yang ada. Mungkin bangunan yang lemah, yang tidak kokoh, yang runtuh, itu gempa barakallahu fikum. Lalu kemudian gunung-gunung yang sudah dihancurkan oleh Allah Jalla wa'ala, dunia ini menjadi tanah yang sangat-sangat rata. Sofa la awajati, akan diceritakan oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala mengajak kita untuk menyelami berita yang seperti ini. Apa faedah yang bisa kita ambil? Tentu ini yang paling penting dalam hidup kita, barakallahu fik. Pemberitahuan Allah Jalla wa'ala tentang dahsyatnya goncangan dunia pada hari yang telah diputuskan oleh Allah, di dalamnya faedah yang bisa kita ambil. Ghayatut targhib fi fi'lil khairi walau qalila. Ini puncak dari anjuran dan dorongan untuk kita bersemangat melakukan kebaikan walaupun sedikit. Jangan diremehkan, jangan dientengkan. Betapa banyak kebaikan yang kecil yang kita remehkan itu telah disiapkan oleh Allah nilai besar di belakangnya. Telah dipersiapkan oleh Allah hikam, hikmah-hikmah yang besar di belakangnya. Maka oleh karena itu Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, amalan yang berkesinambungan dikerjakan walaupun sedikit, amalan yang paling dicintai oleh Allah Jalla subhanahu. Maka saya nasihatkan majlis ini kepada diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jangan meremehkan dan mengentengkan kebaikan sekecil apapun. Jangan barakallahu fikum. Terlebih engkau wahai kaum wanita, rahimani wa rahimakumullah, jangan meremehkan dan mengentengkan kebaikan sekecil apapun. Betapa banyak kebaikan yang kecil yang kita remehkan itu menyebabkan seseorang, banyak orang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Jalla Subhanahu. Misalul dzani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabur, saling hadiah menghadiahilah kalian, maka kalian akan saling cinta mencintai. Bukankah tumbuhnya cinta antara satu dengan yang lain karena Allah Jalla wa'ala merupakan hidayah dari Allah? Jawabannya iya. Anda bisa memperolehnya dan menebar hidayah ini cuma dengan hadiah. Hadiah Anda bisa lakukan hadiah kecil, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Zid ala dzalik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala shay'in in fa'altumu tahabbtum afsus salama bainakum. Tumbuhnya cinta antara satu muslim dengan muslim lainnya karena Allah jalla wa ala, hidayah dari Allah Jalla wa'ala, itu akan didapatkan dengan menebar salam. Ketemu di jalan bersama saudara kita, ucapkan assalamualaikum. Menebar salam barakallahu fi akan bisa menjadi pintu hidayah. Kalau sekiranya melalui perilaku engkau menebar salam kepada kaum muslimin, dia cinta, tumbuh cintanya, cinta kepada kebaikan yang ada pada diri engkau, lalu kemudian terdorong untuk melakukannya karena melalui salam, bukankah itu hidayah di atas hidayah? Fa'abshir, bergembiralah engkau, sudah melakukan yang kecil dalam pandangan tetapi telah memberikan hidayah ke banyak orang. Jangan diremehkan, jangan dientengkan. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thaliqin. Jangan engkau menganggap remeh dan enteng kebaikan sekecil apapun, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang, bahasa Jawanya apa? Sumeh ya. Dengan wajah yang sumeh, bukan kesumeh kan? Hampir mau bilang kesumeh tadi, barakallah. Jadi barakallahu fikum, ayat ini merupakan puncak dorongan peristiwa yang menakutkan sebagai penghujung dari kehidupan dunia ini. Allah bongkar dan ceritakan di dalam Al-Quran untuk memberikan dorongan yang paling tinggi melakukan kebaikan walaupun kecil. Bahkan kalau ikhwanuna membaca silsilah ahadith as-sahihah pada bab barokahnya jiro'ah, barokahnya menanam. Kalau Anda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, besoknya hari kiamat Anda sempat menanam, tanamlah pohon. Coba antum bayangkan barakallahu fikum. Tanam pohon, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang berteduh di bawahnya, Anda dapat pahala atau tidak? Orang memetik burung hinggap lalu makan buahnya, dapat pahala atau tidak? Semuanya akan mendatangkan pahala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ini musaraah, disuruh untuk berbuat barakallahu fikum. Salah satu contoh menanam, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syekh Al-Albani membawakan fadail wa barakat menanam rahim, bercocok tanam. Luar biasa pemaparan beliau dari nas-nas yang sangat banyak, barakallahu fi. rahimani wa rahimakumullah. Ditambah lagi faedahnya kata beliau, watarhibi, ini puncak dari semua peringatan, min fi'li syarri walau sakira, melakukan kejelekan itu walaupun kecil. Peringatan barakallahu fikum. Karena yang kita lakukan kejelekan walaupun kecil, kita akan menontonnya di hadapan Allah Jalla Subhanahu. Kita akan melihatnya. Maka tentu ini merupakan peringatan agar jangan sampai kita melakukan kejelekan sekecil apapun. Ayat yang kedua. Yang kedua. Surat yang ada, ayat yang terdapat di dalam surat Barakallahu Fikum Al-Qariyah. Saya bacakan tentunya untuk kemudian kita mendapatkan informasi tentang bagaimana akhir dari kehidupan dunia ini. Qala Allahu 'azza wa jalla, Al-Qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah. Salah satu dari nama kiamat adalah Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah. Hari kiamat Al-Qari'ah. Tahukah engkau Mal-Qari'ah? Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka Mal-Qari'ah, apakah yang engkau ketahui tentang hari kiamat? Allah kemudian bercerita, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari manusia itu bagaikan kupu-kupu yang berterbangan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Antum pernah enggak melihat kupu berterbangan barakallahu fikum dalam kegelapan malam? Yang dijelaskan oleh ulama tafsir untuk mengungkapkan kalau kupu di siang hari berterbangan asyik. Tetapi coba lihat. Ketika serangga-serangga itu berterbangan di malam hari. Dan kupu-kupu barakallahu fikum. Antum akan menyaksikan bagaimana kondisi mereka. Dalam keterbatasan indera penglihatan mereka. Terbang ke sana kemari, saling bentur-membentur. Saling tabrak-menabrak. Menabrak ini, menabrak itu. Gambaran kal farashil mabthus, bagikan kupu-kupu yang berterbangan, kata Allah Jalla wa'ala. Ngeri dan dahsyatnya barakallahu fikum. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, gunung-gunung yang menjulang tinggi yang tersusun dari batu dan tanah. Kal'ihnil manfush, seperti debu-debu barakallahu fikum yang berterbangan. Rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa membayangkan goncangan macam apa kalau sampai gunung yang menjulang tinggi hancur lebur barakallahu fikum bagaikan debu. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa'ala mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ. Didahului dengan kengerian dan ketakutan peristiwa yang menggoncangkan barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala mengatakan, adapun orang yang berat timbangannya, maka dia dalam kehidupan yang terredai, diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Adapun Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adra kama hiya narun hamiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amalnya, maka ummuhu, tempat kembalinya hawiyah, salah satu dari nama neraka barqalati. Dalam penafsiran yang lain, hawiyah itu adalah nama otak ubun kita ini. Lalu kemudian kita dilempar oleh Allah Jalla wa'ala ke dalamnya, di atas ubun-ubun kita, barakallahu fikum. Hiyah itu adalah narun hamiyah, api yang sangat panas. Bahasa api yang sangat panas, barakallahu fikum, 70 lipat panasnya api dunia ini, dalam riwayat yang sahih. Allah Jalla wa'ala bercerita pula, barakallahu fikum, dalam surat Al-Hajj ayat 103, 1 dan 3 sampai 3. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim yawma tarawunaha tadhalu kullu murdhi'atin amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Kata Allah Jalla wa'ala, wahai segenap manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat azim, sesuatu yang sangat besar dan dahsyat. Pada hari itu, engkau akan menyaksikan wanita-wanita lupa kepada anaknya yang sedang dia susui, lupa barqalah fikum kepada anaknya. Tad'alu kullu murdhi'atin amma arda'at. Antum bisa bayangkan, seorang ibu yang telah melahirkan anaknya, betapa gembira dan senangnya, betapa tinggi tingkat kasih dan cintanya, itu lenyap dan hilang dengan peristiwa yang menakutkan dan mengerikan itu, barakallahu fiik. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan tidak itu hanya saja, yang sedang mengandung wanita berguguran kandungannya karena ketakutan dan kengeriannya. Kata Allah Jalla wa'ala, bahkan engkau menyaksikan manusia sukara, semuanya dalam kondisi mabuk. Wamahum bisukara, bukan karena mabuknya mereka minum minuman yang memabukkan, bukan. Walakinna azaballahi syadid, tetapi karena azab Allah Jalla wa'ala yang pedih. Kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya hormati, Allah Jalla wa'ala bercerita hal ini tentu untuk menumbuhkan rasa takut dan kita bersiap-siap. Ketika seseorang sahabat datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang hari kiamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempedulikannya, karena beliau sedang berbicara. Diam sang penanya. Lalu setelah selesai, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aina sa'il, mana yang bertanya? Lalu kemudian dia bertanya tentang hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik barakallahu fikum bertanya, ma'adalah, apa yang anda persiapkan untuk menghadapinya? Apa yang anda persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Orang tersebut mengatakan, tidak ada yang saya siapkan kecuali cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa anda bersama siapa yang anda cintai. Ayat yang lain yang menjelaskan demikian, firman Allah jalla wa ala, idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu dilipat. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu telah dilipat. Wa idzan nujumu kadar, dan apabila bintang-bintang itu berguguran, kata Allah jalla wa ala. Wa idzal jibalu sujirat, dan apabila gunung-gunung itu berjalan dan saling tabrak menabrak. Wa idzal isharu uttilat, dan apabila isyar, onta-onta yang bunting itu sudah tidak dipedulikan lagi oleh pemiliknya. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila al-wuhush, binatang-binatang buas itu berkumpul, husyirat. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan itu dipanaskan, kata Allah jalla wa ala. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa itu zuwijat bertemu. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak-anak wanita itu telah ditanya. Bi ayyi dzambin qutilat, karena alasan apa, dosa apa anak-anak wanita itu dibunuh. Wa idza suhufu nushirat, dan apabila lembaran-lembaran suhuf, catatan amal itu ditebar. Lalu kemudian wa idza samaa'u kushifat, apabila langit itu dilenyapkan oleh Allah jalla subhanahu. Dalam ayat yang lain dan surat yang lain, Allah jalla wa ala mengatakan, idza samaa'u fatarat, apabila langit itu infatarat, terbelah. Wa idzal kawaakib intatarat, dan apabila bintang-bintang itu berguguran. Wa idzal biharu fujjirat, lalu kemudian lautan itu fujjirat, meluap semuanya menjadi satu lautan, barakallahu fikum. Wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kuburan-kuburan itu terbongkar, mengeluarkan apa yang ada padanya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhar, di saat itulah manusia menyadari apa yang dia telah lakukan dan apa yang dia telah perbuat. Terakhir, barakallahu fikum, pada pertemuan yang semoga Allah jalla wa ala memberkahi ini, Allah jalla wa ala berfirman, idza samaa'un syaqqat, apabila langit itu terbelah. Wa adzinat lirabbiha wa huqqat, dan telah mendapatkan restu dan izin dari Rabb-nya, dan sepantasnya langit untuk berbuat demikian. Wa idzal ardu muddat, dan apabila dunia ini sudah dibentangkan rata, barakallahu fikum, setelah kehancuran seluruhnya. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan mengeluarkan apa yang dikandungnya, sehingga bumi itu menjadi kosong. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, izin dari Rabb-nya untuk berbuat demikian. dan memang pantas untuk dia mendapatkan demikian. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadham famulaki. Wahai sekedap manusia, sesungguhnya kalian ini berbuat menuju Rabb kalian. Kalian pasti akan bertemu dengannya, kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, tentu pemberitahuan dari Allah Jalla wa'ala tentang hari kiamat ini mengingatkan kepada kita barakallahu fikum, yaitu besarnya nilai kelulusan dalam keistiqomahan berjalan di atas manhaj ini. Allah Jalla wa'ala telah mempertemukan kita di atas manhaj ini bersama generasi yang telah lulus hidup di dunia ini, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka yang pertama kali membaca ayat-ayat ini dan menyelami maknanya, dan mereka pula yang telah melaksanakan faedah-faedah yang terdapat padanya. Alhamdulillah, Allah Jalla subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk berjalan bersama mereka di atas jalan yang lurus ini. Kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala, kita dipanggil olehnya tetap menjadi pilihan sebagaimana dipilihnya generasi awal umat ini. Besarnya keistiqomahan ini barakallahu fikum dan tinggi nilai padanya akan menjadi saksi di belakang hari. Keistiqomahan pada hari ini akan menjadi pelajaran penting di saat ujian-ujian yang akan datang barakallahu fikum. Maka belajarlah dari sejarah ini. Kita berharap keistiqomahan kita ini akan membuahkan keistiqomahan pada istri kita dan anak kita. Di atas jalan yang lurus inilah kita gampang untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dia hidayah barakallahu fikum. Sekali lagi saya mengingatkan, hidayah, taufik untuk menerima kebenaran kita telah dapatkan, dan kita memposisikan kebenaran itu di atas segala-galanya. Kita meminta selalu kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala agar diberikan taufik untuk istiqamah di atas hidayah kepada jalan yang benar ini. Rahiman wa rahimakumullah. Sebelum saya menutupnya barakallahu fikum majlis ini, setelah saya bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, Rasulullah mengingatkan, la yashkurullaha man la yashkurunnas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala seseorang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Setelah puji syukur di depan kepada Allah Jalla wa'ala, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada siapapun yang menjadi penyebab pertemuan dan duduk di rumahnya Allah Jalla wa'ala ini. Semoga Allah memberikan ganjaran lebih dari apa yang telah dia perbuat dan kerjakan. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan ganjaran yang lebih besar dari apa yang dia kerjakan barakallahu fikum. Sekali lagi, saya berterima kasih sedalam-dalamnya kepada siapapun yang menjadi penyebab pertemuannya kita di majlis ini. Kita saling nasihat-menasihatkan, saling ingat-mengingatkan tentang apa yang kita telah baca dari kalamullah, firman Allah Jalla wa'ala, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.